yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dibahas oleh ulama al-alim rahimahumullah rahimahullah, yaitu mengatakan kisah-kisah di masa mana terkenal dengan adanya pilihan iman para ulama, para imam yang mereka telah menghasilkan sekian banyak tentunya didukung dengan ketakwaan mereka, keimanan mereka yang semakin tinggi ada, dan juga pengalaman mereka di dalam memahami berbagai ilmu agama ini, sehingga sepantasnya bagi para remaja untuk menjadikan para imam-imam muslimin, para ulama muslimin sebagai panduan dalam rangka mengambil kesimpulan-kesimpulan atau tindak di dalam dalil-dalil tersebut. Sehingga para pelajar tidak meninggalkan dirinya lama-lama di dalam karya-karya mereka, di dalam kitab-kitab mereka, di dalam memahami makna atau daya-daya dalam Al-Quran Sunnah. Sehingga dalam memahami makna dalil-dalil yang ada maka akan terjadi sesuatu hal yang aneh karena seorang pelajar tentunya dia terbatas kemampuan cakupan sebagai seorang yang baru mengenal agama, tentunya membutuhkan banyak bimbingan dan banyak arahan, yaitu dengan melihat karya-karya para ulama di dalam memahami nas-nas dan dalil-dalil dengan perbandingan. Tentunya tidak ada kepada mereka karena bimbingan para ulama adalah seperti yang menuntut dirinya untuk bisa memahami daya-daya itu. Dan akibat seorang sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang aneh, bahkan menyimpan dan merusak. Di mana di sana ada kemungkinan dari sebagian pelajar jabatan di kalangan pemuda alumni, tak kala mereka tidak mengambil dirinya para ulama, maksudnya dirinya lancar. Tak kala memenuhi kesalahan-kesalahan yang ada dari istihaq para ulama, maksudnya mereka antipati kepada ulama tersebut, bahkan menuduh ulama tersebut sebagai seorang yang menyimpang.

sikap tadi tentunya hanya membahayakan dirinya. Akhirnya tatkala dia mendapatkan suatu dalil dari Allah atau Allah Sunnah, akhirnya dipahami diri dengan apa yang ada pada dirinya dari kemampuan yang sangat jernih. Bahkan tidak jarang kemampuan-kemampuan yang ada pada dirinya banyak tercampur dari sebuah-sebuah kemampuan-kemampuan, bahkan penyimpangan-penyimpangan, sehingga tatkala dirinya pede atau percaya diri memahami suasana baik tanpa dirinya melawan, akhirnya dirinya berkata, berpendapat berdasarkan dalil tersebut dengan pendapat-pendapat yang aneh, yang aneh, dan menyimpang. Akhirnya dirinya tersesat. Bahasa yang disini sepertinya Dan sikap yang benar adalah seorang dalam menjadikan orang lain, orang iman, orang muslimin sebagai alat untuk bisa memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan karya-karya mereka, penjelasan mereka, keterangan mereka, istihad para imam-imam kaum muslimin yang akan mengantarkan seorang bisa lebih memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya mau melanjutkan poin selanjutnya, yaitu hal-hal yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Yang kedelapan adalah hajat. Ini sikap seseorang yang membanggakan diri, membanggakan kemampuannya, membanggakan ilmunya, membanggakan pengetahuannya. Dan senang puas apa yang ada pada dirinya dari apa yang dicapai. Sehingga tidak dekat dengan orang lain. Sehingga tidak dekat dengan orang lain. Maka dirinya tentunya akan berpandangan bahwasanya kebenaran itu tidak akan muncul kecuali dari dirinya. Kenapa? Dirinya telah menganggap bahwasanya dirinya adalah orang yang paling ini, paling itu. Dan tidak membutuhkan orang lain. Dan dirinya menganggap bahwasanya dirinya adalah orang yang diwakilkan sebagai orang yang mengatakan kebenaran. Maka sikap sebenarnya sikapnya seorang melarang Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 82. Berdakwah kepada mereka dengan bukti-bukti, dengan ilmu, dengan wahyu, yang maka orang tersebut merasa berbeda dengan ilmu yang ada pada mereka dan tidak membutuhkan bimbingan jaminan dakwah orang tersebut. Sehingga mereka dimiliki oleh keimanan. Jadi bagaimana karena semula dakwah dalam Rasul. Karena para Rasul menyuruh mereka untuk bertawakal. Jadi meninggalkan ini telah membanggakan diri dan tidak butuh kepada orang lain, maka sungguh telah lengkap kerugian. Karena orang tersebut punya tidak pernah mulai kepada orang lain. Akhirnya berubah dari dirinya kebenaran tersebut. Para nabi yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi yang diundang ini nama Abu Dawud, ini dan nama Hakim dan diusahakan Hakim Allah. Ya bersabda, "Idza ra'aita amra muttaba'an wa syafa'an mutla'an wa ijala kulla dhi ra'yin bi rabbihi wa 'alaiha bi dirasati nafsi." Jika kemudian orang-orang yang menanam terhadap dunia ini sudah dan sikap menegakkan diri tentunya dirinya akan merasa bahwasanya dirinya mempunyai kekuatan yang sangat banyak. Justru akan didapatkan kita darinya banyak kekurangan. Terlebih-lebih mempunyai kelebihan. Ibarat kepada kadang kata di dalam tempur merasa warisnya orang yang sehingga tidak mengetahui aib yang ada pada dirinya, tidak mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya. Maka ini kekurangan atau sikap yang justru akan melahirkan pada dirinya. Karena kalau Islam yang bagaimana Islam yang Allah berkata adalah kita ikhtidar surat mustaqim. Dia mengatakan dan memerintahkan kebaikan tujuannya. Jadikan contoh makanan maka yang jadi maka Allah adalah pemberinya. Assalamualaikum. Jiwa ini cenderung untuk tidak suka tunduk dan mengikuti kepada sesuatu. Sukanya bebas, lepas, merdeka. Ini sifat dasar jiwa. Dan jiwa merupakan markas dari sikap tidak sombong. Dan selalu senang menselisihi kebenaran. Kecuali yang Allah SWT jaga dirinya dari situ. Kalau lebih-lebih seseorang yang dan dalam keluarga beliau menyatakan seorang ahli bid'ah ini tunduk kepada dan sebaliknya. Sikap berbangga diri ini akan memutus dirinya minta pertolongan kepada Allah SWT. Pernah merasa kayak gini? Enggak. sehingga sikap atau sifat membanggakan diri dan sikap sombong ini dua sifat yang saling dukung mendukung. Tidak ada seorang yang mempunyai sikap membanggakan diri kecuali dia tentunya orang yang sombong. Orang yang sombong tentunya mempunyai sifat membanggakan dirinya. Dan tidak hancur binasa orang yang membanggakan diri kecuali dia akan mempunyai sifat kesombongan. Sedangkan Kegren, alhamdulillah, tidak akan masuk surga seseorang yang di hatinya terdapat kesombongan walaupun kecil. Ini yang kan antara dirinya dari orang yang berusaha dengan binatang. Perdebatannya penuh hikmah. Di dalam kitab Raudhatul Muqarrab dia menyatakan inna la yatakabbar ala amrin hatta yubadihi wa yara laha ma'iha wa qadha. Tidaklah seorang itu mempunyai sikap sombong kepada orang lain sampai dirinya mempunyai sifat membanggakan dirinya dan dirinya merasa bahwasanya dirinya lebih daripada orang lain daripada semuanya. Dan sikap kezaliman melampaui batas ini dari hati yang penuh dengan kejahilan, kebodohan dan kezaliman. Batalah halat minhul kubuliyah, sehingga dengan sikap kesombongan, membanggakan diri dan kezaliman, maka dirinya akan lari dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mau berdoa, tidak mau mengisahkan Allah SWT, tidak ada keikhlasan pada dirinya. Buana jelah alihul maaf, sehingga muncul pada dirinya benci, sikap kebencian. Maka dia melihat kepada manusia dengan kelihatan maaf. Tidak mempunyai kasih sayang kepada orang lain. Wa masyru bainahu tabatta dan dirinya berjalan di tengah-tengah manusia menjadi seorang yang akan memunculkan suatu keresahan menjadi dia hilang. Dan amalan ini orang yang punya hikmat sombong terbagi dalam pergaulannya dengan manusia adalah pergaulan yang mendahulukan sikap ego. Egois tidak mendahulukan orang lain. Dan tidak mempunyai sikap adil. Tidak mempunyai sikap adil. Saya seorang hamba tentunya diciptakan mencintai dirinya, mencintai nafsun, dan diciptakan cenderung berbangga dengan diri. Sehingga tatkala seseorang tersebut tidak berusaha untuk berbuat adil, untuk tunduk kepada kebenaran dengan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah, apa yang dibimbingkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jiwa-jiwa tersebut akan terjerembab ke dalam kesesatan. Thank you.